Saudaraku, sonata sebelum melangkah jauh di tengah-tengah Anda. Terimalah salam kebesaran kami. Salam penuh persahabatan kami. Salam penuh persaudaraan kami. All artis bersama Sonata. Kali Pare bergoyang, bro. Selamat datang Deviana Safara, Dara Rafika, Cindy Marlena, Lova Azora, Dian Marsanda dan kawan-kawan. Love.